Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Blast FM di Solo Tiga dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, dan juga radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pembahasan kita melanjutkan tentang fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 88. Nomor pinten? 88. Sampai kapan Ustadz kita belajar mendidik anak? Sampai kapan? Ya, dari buayan sampai liang lahat. Jadi tidak ada habisnya yang namanya ilmu. Ilmu itu semakin kita cari, semakin kita merasa bahwa ilmu kita itu sedikit. Ya. Ketika kita merasa ilmu kita sudah banyak, berarti ilmu itu masih sedikit. Tapi ketika kita merasa ilmu kita masih sedikit, maka kita akan terus bertambah ilmu kita. Jadi ilmu itu harus kita gali dan selalu kita gali. Apalagi kita ini sudah menjadi orang tua. Sebenarnya idealnya pelajaran tentang pendidikan anak ini sebelum menikah kita pelajari. Ya, bukan setelah apa? Menikah. Akan tetapi wis kadung kon kepriyo maning. Ya, daripada sudah kadung malah enggak, itu lebih parah lagi. Ya, sekarang ada kesempatan di depan kita. Bagaimana kita belajar untuk mendidik anak kita? Dan panjenengan yang mungkin anaknya sudah besar-besar, maka tidak ada kata terlambat. Anak-anak jenengan punya anak-anak lagi, alias apa? Alias cucu. Jadi kalau misalnya ilmu ini dahulu belum kita dapatkan sehingga tidak kita terapkan kepada anak-anak kita, maka ada peluang buat siapa? Buat cucu-cucu kita. Ya, buat cucu-cucu kita. Sehingga masa tua kita sebagai seorang kakek atau sebagai seorang nenek itu bukan hanya kita habiskan untuk bercengkrama dengan cucu kita. Karena memang salah satu yang ditunggu oleh bapak atau ibu yang sudah tua adalah hadirnya siapa? Hadirnya cucu. Karena memang keberadaan cucu itu membuat senang, membuat bahagia. Ya. Tapi jangan sampai keberadaan cucu itu hanya sebagai hiburan buat kita. Tapi kita ingin apa yang belum kita lakukan di masa yang lampau kepada anak-anak kita, karena saat itu kita belum tahu ilmunya dan sekarang kita baru tahu ilmunya, ayo kita praktekkan. kita terapkan. Kalau tidak bisa kepada anak-anak kita, maka kepada siapa? Kepada cucu-cucu kita. Tema kita hari ini adalah mempersiapkan anak untuk apa? Untuk berdakwah. Mempersiapkan anak untuk berdakwah. Ketika mendengar kata berdakwah, image yang muncul di kebanyakan kita adalah bahwa ini pekerjaan yang berat. Ini adalah sebuah pekerjaan yang melakukannya hanya orang-orang yang dewasa. Atau mungkin ini hanya boleh dilakukan oleh ustaz, oleh mubalig, oleh kiai, oleh dai, ya, atau oleh ustaz, ustazah. Itulah image yang muncul di benak kita. Kesan yang muncul di benak kita ketika mendengar kata berdakwah itu orang-orang khusus yang boleh melakukannya. Image ini atau anggapan ini tidak 100% salah, juga tidak 100% benar. Yeah. Bahwa yang namanya dakwah itu memang butuh modal, butuh bekal yang cukup, iya. Yeah. Bahwa tidak sembarang orang boleh untuk berdakwah. Karena dakwah itu harus ada modal. Dan modal yang paling penting adalah ilmu. Ya, ada modal ilmu, ada modal ikhlas, ada modal niat, ada modal keberanian, ada modal ketangguhan. Jadi memang untuk berdakwah itu betul-betul butuh nopo? Butuh modal. Jadi kalau kata dengar kata modal itu jangan cuma duit saja. Modal ilmu maksudnya. Ya, modal ilmu, modal keberanian, modal kesungguhan. Ya. Memang betul bahwasanya dakwah itu tidak boleh asal-asalan. Akan tetapi satu hal yang harus selalu kita ingat bahwa orang itu supaya punya modal, tentu dia harus punya mengalami proses. Yeah. Harus melewati proses supaya dia modalnya cukup. Tidak mungkin orang ujug-ujug pinter kalau enggak apa? Kalau enggak belajar. Tidak mungkin orang ujug-ujug kaya kalau dia tidak bekerja. Yeah. Inilah yang namanya proses. Nah, supaya seseorang itu punya keberanian, supaya seseorang punya ilmu, supaya seseorang punya kesungguhan, punya mental yang tangguh, dia harus mengalami proses. Ya. Dan proses itu seharusnya kita mulai sejak dini. Yaitu mulai dari anak-anak kita. Mungkin akan timbul pertanyaan atau akan timbul unek-unek di dalam hati. Ustaz, kita kan sekarang sudah banyak dai, sudah banyak mubalig. Ngapain kita persiapkan anak kita untuk jadi dai atau jadi mubalig? Bukankah sudah cukup sekarang ustad-ustad, mubalig, dai, kiai sudah banyak? Kita katakan bapak, jamaah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Bahwa kita ini tidak selamanya tinggal di dunia. Saya, panjenengan, ada batas akhirnya, ya. Bahkan kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Bisa jadi saya atau panjenengan nanti akan meninggalkan dunia ini. Ketika kita semua yang dewasa ini pergi meninggalkan dunia, siapa yang akan melanjutkan perjuangan ini? Kalau bukan anak-anak kita, kalau bukan putra-putri kita, siapa? 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, anak-anak yang sekarang kerjaannya lari sana, lari sini. Anak-anak yang sekarang kerjaannya main layangan. Anak-anak yang sekarang kerjaannya main apa? Dara, burung apa? Burung merpati. Anak-anak yang sekarang kerjaannya main bola. Itulah yang akan menjadi pemimpin. Itulah yang akan menjadi pemimpin yang akan berdakwah di tanah air kita. Makanya, supaya kita tetap mempertahankan tanah air yang kondusif, yeah, tanah air yang agamis, yeah, itu harus kita persiapkan anak-anak kita sejak dini. Kalau misalnya kita tidak persiapkan mereka, maka akan datang suatu masa saat kita tidak ada. Saat kita meninggalkan dunia ini, akan datang suatu masa ketika anak kita tidak kita siapkan sejak dini, akan datang masa-masa suram, masa-masa kelam yang akan dialami oleh negeri kita. Na'udzubillahimin, amin zalik. Maka kita harus persiapkan. Apa yang kita kerjakan saat ini mempersiapkan anak kita, akan dirasakan oleh masyarakat 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Dan kita adalah hasil dari usaha orang tua kita dahulu. Orang tua kita dahulu adalah hasil dari usaha mbah-mbah kita dahulu. Begitulah yang namanya sunnatullah di muka bumi ini. Terus, bagaimana kita mulai mengenalkan dan mempersiapkan anak kita untuk berdakwah? Satu, kita bisa melibatkan anak dalam aktivitas dakwah secara langsung. Ya, kita libatkan anak kita secara apa? Langsung. Nanti ada pembahasannya melibatkan anak secara tidak langsung. Yang pertama, kita libatkan anak kita secara langsung. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya, kalau kita ngaji, anak kita ajak untuk ngaji. Atau sebaliknya, kalau kita ngajar, ya, ngajar itu kan dakwah. Kalau kita dakwah atau ngajar, anak kita ajak untuk ikut hadir saat kita mengajar. Untuk apa, Ustaz? Untuk mengenalkan bahwa ini adalah sebuah aktivitas yang penting. Bahwa ini adalah sebuah aktivitas yang bermanfaat. Bahwa ini adalah sebuah tugas mulia yang dibebankan oleh agama kita kepada kita sebagai umat Islam. Dan hal lain yang akan didapatkan oleh anak kita adalah kondisi atau lingkungan yang baik. Ya. Bagaimanapun juga lingkungan pengajian. Ya. Jamaah atau pengajian, di dalam pengajian itu, walaupun tidak semuanya orangnya baik, ya, tapi kan lebih dominan baiknya daripada diajak ke konser, ya, konser dangdut misalnya, ya, mungkin saja di situ ada yang baik mungkin. Akan tetapi ketika kita ajak anak kita ke pengajian, maka mau gak mau anak kita ini akan berinteraksi, akan bertemu dengan orang-orang yang sama-sama punya misi dan visi, yaitu ingin mendalami agama. Dan ini luar biasa, sangat baiknya. Ya, belum lagi keberkahan yang ada di situ, para malaikat mengelilingi kita, kemudian ketenangan, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turun di situ. Jadi ini yang pertama. Yang pertama adalah melibatkan anak kita secara langsung dalam aktivitas dakwah kita. Ketika ada pengajian, ketika ada seminar, ya, ketika ada simposium, ya, ketika mungkin suatu saat kita itu berkunjung ke rumah seorang kiai atau seorang ustaz untuk konsultasi dalam masalah agama, nah, ya, kita ajak anak kita langsung. Akan tetapi, satu hal yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita akan ajak anak, maka kita harus mempersiapkan kondisi anak. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Sering kejadian orang tua saking semangatnya ngajak apa anaknya pengajian karena nggak dipersiapkan dengan baik, malah bikin apa? Malah bikin gaduh, ya, malah bikin ribut. Dan itu yang sering dikeluhkan oleh takmir-takmir masjid. Ini pengajian bocahnya pada apa? Pada playon, pada bal-balan nang jero apa? Nang jero masjid. Ya, yang jadi pertanyaan orang tuanya ini kemana? Anak itu kan berangkat, masa berangkat sendirian? Ya, mestinya kan berangkat bareng siapa? Bareng orang tua. Loh, orang tuanya di mana? Orang tuanya lagi ngaji. Loh, ya harus perhatian tuh. Harus apa? Harus perhatian. Ya. Makanya Rasulullah SAW, bisa kita analogikan ya. Rasulullah SAW itu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu punya cucu. Punya cucu. Ada Umamah, ada Hasan, ada siapa? Ada Husain. Rasulullah SAW itu seringkali dalam sholatnya beliau ngajak cucunya. Salah satunya adalah Umamah. Beliau punya cucu namanya siapa? Umamah. Nabi SAW ketika sholat, beliau kan imam ya, bukan siapa, bukan makmum ya. Itu beliau bawa cucunya Umamah yang masih bayi. Beliau ketika mulai takbiratul ihram, beliau gendong itu cucunya. Beliau gendong. Supaya apa? Supaya enggak lari ke sana kemari. Namanya anak kecil sekarang atau dulu ya sama saja. Ya, namanya masih bayi ya, biasa berangkang sana, berangkang sini. Apalagi saat itu belum ada popok. Belum ada pempes. Nah, kalau ternyata sampai udur-udur kan bisa gawat itu. Ya. Maka Nabi SAW gendong, digendong sama Nabi SAW. Lah, yang sulit itu ketika mau rukuk, ketika mau sujud kan. Gimana rukuk sama sujud sambil gendong, kan sulit. Maka ketika beliau akan rukuk, beliau taruh umamah di lantai. Beliau taruh umamah di tanah. Setelah itu kemudian beliau rukuk, sujud dua kali, terus bangkit. Ketika akan bangkit, beliau ngambil lagi umamah, digendong lagi. Selama sholat seperti itu. Entah itu dua rokaat, tiga rokaat, empat rokaat. Selama sholat Nabi SAW gendong, nurunkan, ngangkat. Gendong, nurunkan, ngangkat. Gendong, nurunkan, ngangkat. Ini yang namanya tanggung jawab. Ini yang namanya tanggung jawab. Jadi anak itu kalau dibawa ke pengajian, Anda harus tanggung jawab. Ya. Harus tanggung jawab mulai sebelum berangkat. Sebelum berangkat sudah dijelaskan kepada anak, nak, kamu ini sekarang bukan mau ke lapangan. Bukan mau ke pasar malam. Bukan mau ke tempat objek wisata. Tapi kamu mau bapak ajak, ibu ajak kemana? Ke pengajian di masjid. Masjid itu seperti ini, nak. Masjid itu tempatnya, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dijaga adabnya, etikanya. Ya. Di sana harus tenang. Usahakan tidak lari-lari. Nah, biasanya anak itu kan kalau suruh duduk, terus tuh bosen enggak? Bosen. Orang tua aja kadang bosen. Apalagi anak-anak. Nah, maka kita harus persiapkan. Apa kira-kira yang bisa untuk mengurangi kebosanan anak? Misalnya anaknya suka gambar. Berarti ya dibawakan apa? Buku gambar, dibawakan pensil berwarna, dibawakan krayon. Oh, anaknya sukanya mobil-mobilan. Ya, bawa mobil-mobilan. Jangan gede-gede. Mobil yang kecil aja. Ya, yang penting anak itu tetap berada di tempatnya. Ya. Nah, yang seperti ini itu harus dipersiapkan. Sehingga niat baik kita untuk mempersiapkan anak mengenal dakwah tidak terganggu dengan efek negatif yang akan ditimbulkan karena anak kita belum siap untuk menghadiri pengajian. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara cara mempersiapkan anak untuk berdakwah adalah kita mengajak anak untuk terlibat dalam dakwah secara tidak langsung. Kalau tadi secara apa? Langsung. Secara tidak langsung itu maksudnya bagaimana? Begini, kita kasih ilustrasi, kita kasih contoh. Kita mau berdakwah misalnya. Atau mau ngajar misalnya. Itu kan aktivitas dakwah. Pagi-pagi benar kita siap-siap. Atau sore-sore menjelang maghrib kita siap-siap. Nah, ketika kita siap-siap ini, anak kita, kita libatkan untuk mempersiapkan juga. Mempersiapkan apa Ustaz? Macam-macam. Kalau misalnya kita pakai motor, maka sebelum berangkat, nak tolong nak motornya dipanasin. Atau kita punya mobil, anak suruh manasin mobil kita. Sebagai bentuk melibatkan anak dalam aktivitas. Bahwa bapak sebentar lagi mau berangkat, ya, atau ibu sebentar lagi mau berangkat, kamu ikut bantu mempersiapkan ini. Atau anak bisa membantu mempersiapkan misalnya bajunya bapaknya yang akan dipakai untuk berdakwah. Atau mempersiapkan sandalnya, atau mempersiapkan tasnya, atau mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Sehingga anak itu, dia bisa melihat secara langsung bahkan ikut merasakan bagaimana mempersiapkan aktivitas sebuah dakwah. Nah, ketika anak sudah terbiasa seperti itu sejak kecil, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti ketika besar tidak asing dia. Tidak asing untuk berdakwah di kemudian harinya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah menciptakan suasana dakwah di rumah. Apa itu Ustaz menciptakan suasana dakwah di rumah? Dakwah itu kan ngajak. Dakwah itu kan nasihat. Dakwah itu kan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu kita hidupkan di rumah kita. Misalnya, ketika anak kita melakukan kesalahan, maka jangan dibiarkan. Kita berdakwah, kita dakwahi anak kita. Kita tegur anak kita. Nah, yang sebenarnya tidak baik. Misalnya anak kita ini berbuat jelek kepada temannya. tetangganya. Sampai tetangganya nangis. Maka saat itu kita tahu kejadian itu, maka kita kasih masukan kepada anak kita. Nak, yang kamu lakukan ini gak benar loh. Loh, dia itu gak ngapa-ngapain kamu jewer. Dia gak ngapa-ngapain kamu cubit. Kenapa coba? Anak merasa bersalah, dia diem. Karena memang temannya ini gak ngapa-ngapain, cuma dia iseng saja, tahu-tahu langsung datang nyubit. Ya. Kemudian temannya ini nangis. Setelah itu, anak kita lari. Nah, maka kita deketi anak kita. Nak, yang kamu lakukan tadi gak benar. Ya. Itu zalim. Nanti bisa dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Ayo sekarang kamu minta maaf. Inilah yang namanya dakwah. Inilah yang namanya apa? Dakwah. Jadi di dalam rumah kita, kita terapkan dakwah. Ayo kamu minta maaf, nak. Salam. Ya, salim sama teman kamu itu. Ngomong, ucapkan minta maaf. Termasuk juga dakwah adalah membangunkan anak kita. Waktunya sholat kita bangunkan. Walaupun nanti bangun atau tidak, yang penting kita sudah apa? Sudah bangunkan. Apalagi kalau misalnya anaknya belum sampai usia 7 tahun ya. Ya. Karena kita tahu persis bahwa ketegasan untuk ngajak anak sholat itu adalah ketika 7 tahun, kemudian lebih tegas lagi ketika usia berapa? Ketika usia 10 tahun. Jadi ketika anak kita masih di bawah 7 tahun, ya kita ajak, tetap kita ajak. Tapi tidak setegas ketika anak sudah berapa? 7 tahun, apalagi sudah sampai 10 tahun. Nah, ketika anak itu kita bangunkan untuk sholat, itu namanya kita sedang dakwah. Yeah. Ketika anak kita makan, kemudian dia pakai tangan apa? Tangan kiri. Kemudian kita tegur. Itu kita sedang dakwah. Ketika anak kita minum, ternyata dia minumnya sambil apa? Sambil berdiri. Kemudian kita tegur, nak. Minumnya sambil duduk. Itu kita sedang dakwah. Ketika anak kita pagi-pagi waktunya ngaji, malah dia mainan. Kemudian kita ingatkan dia, nak, ayo ngaji. Sekarang waktunya ngaji. Ini kita sedang dakwah. Nah, suasana dakwah seperti ini, itu harus kita tumbuhkan di rumah kita. Antara suami dengan istri, antara istri dengan suami, antara bapak dengan anak, antara anak dengan bapak, antara ibu dengan bapak, antara ibu dengan anak, anak dengan ibu, antara anak dengan kakek, dan seterusnya. Ini semuanya perlu kita hidupkan, sehingga suasana di dalam rumah terasa suasana dakwah. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Yang keempat, ceritakan kepada anak kita bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita tahu persis bahwa Rasulullah SAW menghabiskan usianya untuk berdakwah. Para sahabatnya juga sama. Rasulullah SAW jelaskan kepada anak kita bagaimana Rasulullah SAW memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk dakwah. Dakwah kepada istrinya, dakwah kepada anak-anaknya, dakwah kepada cucunya, dakwah kepada tetangganya. Ya. Rasulullah SAW berdakwah tidak membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang tua dengan yang muda. Rasulullah SAW tidak membedakan ketika berdakwah antara pejabat dengan rakyat jelata. Rasulullah SAW tidak membedakan ketika berdakwah antara orang yang punya kedudukan dengan orang yang tidak punya kedudukan. Rasulullah SAW siang malam berdakwah. Dan itulah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salam seperti itu. Nabi Ibrahim alaihi salam seperti itu. Ya, Nabi Musa alaihi salam seperti itu. Kita ceritakan kepada anak kita bagaimana perjuangan para nabi, para rasul, nabi kita Muhammad SAW dalam berdakwah. Selanjutnya para sahabat kita. Para sahabat nabi SAW. Bilal bin Rabah. Yang beliau itu mempertahankan akidahnya sampai disiksa mati-matian. Bajunya dilepas, kemudian disuruh apa? Disuruh berbaring di atas pasir yang sangat panas. Dicambuki, kemudian perutnya ditindih dengan batu yang sangat besar. Disuruh untuk murtad keluar dari agama Islam. Untuk mengucapkan Latta dan apa? Dan Uzza. Tapi yang keluar dari mulutnya apa? Ahad, ahad, ahad, ahad. Apa ahad? Ya Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Itu yang keluar dari mulutnya. Bagaimana Bilal bin Rabah ya, mempertahankan akidahnya, ceritakan kepada anak kita. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang ada di Mekah. Sampai hampir 10-10 10-10-nya sahabat yang dijamin masuk surga itu masuk Islam lewat tangannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang lainnya, Tariq ibn Ziyad, seorang panglima perang yang menaklukkan kota Spanyol atau negara Spanyol. Ceritakan kisahnya Tariq bin Ziyad, bagaimana beliau bisa menaklukkan negara Spanyol. Kemudian yang baru-barusan saja, beberapa abad yang lalu, Muhammad Al-Fatih, ya, bagaimana menaklukkan Konstantinopel. Ya, yang seperti ini kita ceritakan kepada anak-anak kita. Jadi jangan yang diceritakan itu superhero-superhero sing orang genah. Ya. Ada yang super-super ya. Serbaman ya. Ada Superman, ada apa? Ultraman. Ada Ultraman, ada Batman, ada apa lagi sih? Iron Man. Yang itu enggak ada, itu fiktif semua. Ya, itu sesuatu yang fiktif. Nah, ketika kita cerita Khalid bin Walid, ketika kita cerita Tariq bin Ziyad, ketika kita cerita Muhammad Al-Fatih, ketika kita cerita ya tentang Hamzah, ketika kita cerita tentang Bilal bin Rabah, itu semuanya ada. Bukan sesuatu yang fiktif. Ya. Mereka manusia biasa yang bukan otot kawat balung besi ya. Yang kalau dikena pedang apa namanya? Mental. Mereka manusia biasa tapi punya semangat yang luar biasa. Inilah the superhero yang harus kita jelaskan kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Nah, ketika anak itu sejak kecil, ya, kita ceritakan dengan cerita-cerita yang seperti itu, maka insya Allah akan melekat erat di dalam benaknya. Akan punya motivasi yang kuat, punya semangat untuk berani berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa ini ya? Yang keempat, yang kelima. Ceritakan kepada anak-anak kita tentang janji-janji Allah untuk para pengemban dakwah. Jadi Allah itu menjanjikan janji-janji istimewa untuk para pengemban dakwah. Saya kasih contoh, pahala. Apa? Pahala. Rasulullah SAW menjelaskan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapapun yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Saya kasih contoh simpel saja. Jenengan pekerjaan sudah mulai berkurang. Karena banyak di sini sudah pensiun. Ya, sudah pensiun. Terus mau ngapain lagi? Maka ada yang Masya Allah meluangkan waktunya bada asar sampai maghrib. Atau bada maghrib sampai isya. Untuk ngumpulin anak-anak yang ada di komplek perumahan. Ngajari mereka alif, ba, ta, sa, ja, aba, ta, ta, aba, ba, aba. Alias ngajarin apa? Baca Al-Quran mulai dari Iqra atau Qiraati atau apa sajalah terserah. Yang penting bagus ya. Ajari mereka. Gak usah banyak-banyak, panjenengan punya murid 5 saja. Tapi tekun. Mulai dari gak bisa. Mulai dari buta huruf aksara Arab sampai bisa baca Al-Quran. Setiap hari jenengan meluangkan waktu. Katakanlah mulai berdakwah, mulai ngajarin anak-anak itu usia 50 tahun. Anak bisa baca Al-Quran setelah jenengan ajari 5 tahun misalnya. Ya, mulai dari Iqra 1, Iqra 2, sampai Iqra 6, sampai Al-Quran, sampai khatam. 5 anak ini. Ini sudah hasil dari peresan. Karena biasanya kalau TPK itu yang hadir awalnya berapa? 50. Nanti minggu kedua 40. Minggu berikutnya sampai tinggal 5 orang. Dari 50 tinggal 5 orang. Jenengan telat ini selama 50 tahun. Selama 5 tahun. 50 tahun mulai ngajar. Karena mulai kosong pekerjaan. 55 tahun anak-anak ini khatam Al-Quran. Dan jenengan meninggal. Sudah mendidik berapa anak? 5 anak. Coba lihat pahalanya. Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran, satu huruf dapat berapa pahala? 10 pahala. Satu huruf dapat berapa? 10 pahala. Anak-anak yang jenengan ajarin baca Al-Quran. Misalnya, dalam sehari dia cuma baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuma itu tok ya. Cuma baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pinten pahalane? Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 19. 19 kali berapa? 10. Berarti berapa? 190. 5 anak. Berapa? 190 kali 5. Pinten? 950. Ya, yeah. 950. Belum 950 pahala ngalir ke kuburan jenengan. Sehari 950 pahala ngalir ke panjenengan dalam satu hari. Itu kalau ngajinya cuma apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngajinya Al-Fatihah. Berapa huruf? Kalau dia sholat 5 kali sehari, Al-Fatihah berapa kali dia baca? 17 kali. Itu baru Al-Fatihah. Belum suratan. Itu baru dia sholat. Bagaimana kalau di luar sholat dia juga ngaji? Dapat 2 halaman, 3 halaman. Itu kalau 5 anak ini cuma ngaji sendiri buat mereka. Bagaimana kalau 5 anak ini nanti punya murid-murid lagi? 5 anak ini punya murid 5 lagi misalnya. Masing-masing punya murid 5. Berarti berapa? 25. 25 ini ngaji lagi. Setiap hari. Berarti jenengan juga dapat pahalanya lagi. Yang 25 ini punya murid lagi. Punya anak. Subhanallah. Maka tidak ada pekerjaan, aktivitas yang lebih mulia daripada berdakwah. Makanya Allah berfirman, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada ungkapan dan ucapan yang lebih mulia daripada dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pekerjaan yang paling prospektif dalam menghasilkan pahala. Ya, walaupun kurang prospektif dalam menghasilkan duit. Ya. Akan tetapi duit itu 20 tahun, 30 tahun habis. Pahala ini akan abadi. Ya. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di kantong kalian itu akan habis. Dan pahala yang di sisi Allah itulah yang akan abadi. Ya. Nah, ini kita jelaskan kepada anak-anak kita, janji Allah Subhanahu wa taala seperti ini, maka anak kita akan termotivasi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa poin cara mengenalkan atau mempersiapkan anak untuk berdakwah. Yang pertama adalah dengan melibatkan anak dakwah dalam aktivitas dakwah secara apa tadi? Langsung. Yang kedua, melibatkan anak secara tidak langsung. Yang ketiga, menciptakan suasana dakwah di rumah. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, menceritakan kepada anak kita kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima adalah menyampaikan kepada anak tentang janji-janji Allah untuk para pengemban dakwah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbahagia ini berkenaan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 88 mempersiapkan anak untuk berdakwah. Silakan untuk pendengar Radio Insani dan juga pendengar radio dakwah lainnya yang kesempatan hari ini akan bertanya, silakan bisa diajukan untuk menggunakan line di Radio Insani di 085-600-1880 atau di WA di 082-27-278-500. Dan kita langsung saja Ustaz bacakan dari pendengar Radio Insani yang sudah mengajukan pertanyaan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dari hamba Allah di Purbalingga yang bertanya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah ini termasuk dari pembiaran dalam dakwah Islam ketika anak-anak sholat berjamaah terkadang dibiarkan di soft belakang secara bersamaan hingga menyebabkan gaduh dan ramai. Mohon nasihatnya Ustaz bagaimana cara menyikapi hal tersebut di masjid kami. Syukron wa jazakallahu khairan dari hamba Allah di Purbalingga. Terima kasih atas pertanyaannya dari hamba Allah di Purbalingga. Bagaimana kita melihat atau menyikapi anak-anak yang diajak ke masjid berjamaah akan tetapi mereka mungkin disatukan dalam satu soft sehingga terjadi apa? Kegaduhan. Sehingga terjadi kegaduhan karena biasanya anak-anak ketika sholat saling apa? saling senggol, saling injek, ya, saling colek, ya, saling lutik, dan seterusnya. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa setahu kami, dalam masalah soft itu, siapa yang pertama datang, dialah yang berhak untuk menempati soft yang di depan. Ya, siapa yang pertama datang, maka dialah yang paling berhak untuk menempati soft di depan. Sehingga ketika anak dia datang duluan, maka dia berhak untuk sholat di mana? Sholat di depan. Tidak harus mereka itu digabungkan jadi satu di soft yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya. Justru malah ketika kita taruh anak-anak seperti itu digabungkan jadi satu soft, yang terjadi adalah apa? Kegaduhan, keributan, keramaian yang bisa mengakibatkan jamaah yang lain terganggu. Karena mereka terganggu, akhirnya mereka enggak betah, akhirnya anak-anak itu dibentak-bentak, ya, besoknya anak itu kapok, enggak mau ke masjid lagi. Dan ini adalah sebuah efek negatif yang ditimbulkan gara-gara praktek yang tidak benar tadi. Terus bagaimana Ustaz? Bisa caranya diselang-seling. Orang dewasa, terus apa? Anak, terus orang dewasa, anak, orang dewasa, anak. Itu adalah salah satu cara yang cukup manjur untuk meminimalisir peluang anak bermain-main sesama mereka. Dan ini alhamdulillah kami praktekkan di musola kami, alhamdulillah lumayan. Ya, lumayan manjur. Ya, lumayan manjur. Kecuali anak-anak yang memang super. Kecuali anak-anak yang super, ya, super, maksudnya super apa nih? Ya, super aktif, ya, hiperaktif, ya. Itu memang butuh penanganan khusus. Tapi alhamdulillah rata-rata mereka kalau sudah terbiasa sudah mereka. Sering kita saya sampaikan sama anak-anak yang suka mainan, nah, mainannya nanti ya habis sholat enggak apa-apa. Jadi kita itu kasih pengertian kepada anak, dia itu bukan enggak boleh mainan. Dia itu harus tahu kapan waktu bermain gitu loh. Jadi ini bahasa yang perlu kita sampaikan kepada anak juga supaya tidak disalahpahami, bukan hey enggak boleh mainan, bukan. Kita katakan mainannya nanti. Ya, bukan enggak boleh mainan. Oh, anak enggak boleh mainan ya, enggak benar. Memang anak itu usianya untuk bermain, ya. Walaupun bukan berarti enggak belajar, tapi anak itu suka bermain. Janganlah anak, orang tua aja suka bermain, apalagi anak-anak, ya, apalagi anak-anak. Maka kita ingatkan seperti itu. Jadi perlu ada kerjasama yang aktif, ya, kerjasama antara satu jamaah masjid atau musola. Jadi jangan sampai kepedulian itu muncul dari satu orang saja. Ini kan anak bersama. Anak bersama itu maksud bukan bukan anak dari hasil bersama, bukan. Anak bersama itu maksudnya ini adalah tanggung jawab apa? Tanggung jawab bersama gitu loh. Anak kamu ya anak saya anak kamu. Maksudnya saya juga memperhatikan pendidikan anakmu, kamu juga memperhatikan pendidikan anakku. Itu harus kita tumbuhkan dalam masjid atau musola yang tempat kita sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjut bacakan pertanyaan dari pendengar di SKN Albayan di Cianjur yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, usia berapakah anak boleh diajak ke masjid dan juga menanamkan anak untuk bisa berdakwah dari Abdul Latif di Cilaku, Cianjur? Mohon nasihatnya Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada usia berapa anak boleh diajak ke masjid? Pernah kita bahas pada, saya lupa, pada silsilah pendidikan anak nomor berapa, bahwa para ulama setahu kami tidak menyebutkan usia tertentu. Tapi mereka kasih kriteria. Kriterianya kalau anak ini bisa diatur, gak ganggu. Itu seperti itu. Ya. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang anak sudah usia 7 tahun masih suka ganggu. Tapi ada anak, Masya Allah, usia 3 tahun, 4 tahun, dia ternyata tenang, anteng. Ya. Jadi barometernya bukan usia berapa. Tapi barometernya dia bisa tenang gak? Dia bisa tenang atau tidak? Ya. Termasuk mengenalkan dakwah. Mengenalkan dakwah itu ya ketika anak sudah mulai dia itu memahami, ya mulai di anak itu punya bisa memahami apa yang dilakukan oleh orang lain, maka kita kenalkan. Ya, mungkin 2 tahun sudah kita ajak mungkin juga 3 tahun ya. Jadi tergantung kondisi anaknya. Tergantung kondisi anaknya. Ketika anak sudah mulai mudeng ya, mulai paham ya, mulai paham dengan apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, maka saat itulah kita berusaha untuk mengenalkan hal itu kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan pada pendengar dan juga pemirsa Roja TV untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Silakan. Naam, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan pertanyaan dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, bagaimana menyikapi anak kita apabila kita berikan nasihat dan kita berikan pengajaran yang baik, justru mereka merasa seperti dimarahi atau dianiaya dan menangis. Bagaimana caranya yang paling tepat agar mereka bisa mengerti apa yang kita bicarakan? Silakan, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Abdullah di Jakarta. Bagaimana kondisi ketika kita kasih anak nasihat, anak merasa dimarahi, nangis, ya, merasa dipojokkan dan seterusnya. Bagaimana supaya anak itu bisa menerima nasihat? Pertama tentunya Anda perlu memilih waktu, memilih kata-kata. Pertama memilih waktu, yang kedua memilih apa? Kata-kata. Yang pertama memilih waktu. Jadi ketika kita akan menyampaikan sesuatu kepada anak kita, kita lihat kondisi psikologis anak kita saat itu. Dia sedang labil emosinya atau sedang stabil? Ya. Anak habis melakukan kesalahan biasanya sedang apa? Sedang labil karena dia merasa bersalah. Nah, ketika dia merasa bersalah, kita nasihati, dia akan semakin merasa terpojok. Yeah. Maka kalau memang masih bisa kita undur menunggu kondisinya stabil, kondisi psikologisnya stabil, katakanlah 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa. Maka kalau memang seperti itu kondisi psikologis anak kita, maka kita undur nanti. Ketika anak sudah stabil, ketika dia sudah ceria, baru pelan-pelan kita sampaikan. Ini adalah pemilihan waktu. Yang kedua, pemilihan kata. Ya. Kok bisa anak dinasehati merasa dimarahi? Mungkin ya kata-kata yang kita pakai adalah kata-kata yang mungkin kurang halus. Ya. Cenderung kata-kata itu adalah kata-kata yang memvonis, menghakimi. Kamu kayak gini ya? Kamu pasti gini. Itu kan kata-kata yang apa? Yang cenderung untuk memvonis, menghakimi. Kita bisa pakai kata-kata yang lebih halus lagi. Misalnya kita cerita tentang sebuah kejadian yang secara tidak langsung dalam kejadian itu ada nasihat buat anak kita. Pemilihan kata. Yang ketiga, intonasi. Ya. Kita ini ketika usia nasihat udah baik kok, tapi suaranya apa? Tinggi, keras. Ya, anak pahamnya dia sedang dimarahi, bukan sedang dinasehati. Ya, maka tiga hal ini perlu diperhatikan ketika kita menyampaikan nasihat. Yang pertama waktu, yang kedua kata-kata, yang ketiga intonasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya kami bacakan dari Abu Urwah di Cilengsi yang bertanya, ya Ustaz, bagaimanakah kita menyikapi? Di keluarga kami memang biasa mengajarkan agama yang benar, kemudian dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi permasalahan ketika dia di sekolah bertemu dengan temannya, temannya membaca doa makan misalnya dengan doa bacaan yang salah, dia membenarkan. Dan hal ini terkadang di sekolah ada gurunya padahal mengajarkan doa makan yang dibacalah temannya. Nah, ini jadi problema, Ustaz. Akhirnya orang-orang di sekitar anak kami, seperti temannya, seperti gurunya, itu menganggap bahwasanya kok ini beda anak ini gitu. Bagaimana cara yang benar mentreatment agar dia itu tidak sembarangan mendakwahi teman-temannya dengan sembarangan? Silakan. Ya, untuk saudari Ummu Urwah di Cilengsi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi intinya adalah kita ngajarkan sesuatu kepada anak tentang sebuah bacaan zikir atau bacaan doa atau cara ibadah. Ternyata ketika di sekolah, dia anak mendapatkan yang berbeda dari gurunya atau dari teman-temannya. Itu bagaimana? Pertama, bedanya ini beda yang bisa ditolerir atau tidak? Ya. Kalau bedanya inilah sama-sama ada dalilnya, maka tidak ada masalah. Misalnya Anda ajarkan di rumah Anda bacaan doa iftitah. Misalnya Anda ajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khatayai. Ternyata di sekolahan diajarkan sama gurunya wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ternyata itu yang diajarkan. Nah, kalau perbedaannya jenisnya seperti ini, maka no problem, tidak ada masalah. Karena itu masing-masing ada apanya? Ada dalilnya, ada dasarnya yang sahih. Maka saat itu kita jelaskan kepada anak kita, nak, itu dua-duanya benar. Karena masing-masing ada dalilnya. Nah, kalau itu perbedaannya seperti itu, tidak ada masalah, no problem. Tapi kalau misalnya perbedaannya itu, yang satunya dalilnya sahih, yang satunya dalilnya dhaif, setahu kita misalnya. Maka dalam kondisi seperti itu, kita berusaha untuk memberikan masukan kepada pihak sekolah. Kepada pihak sekolah tentunya dengan cara yang baik. Tentunya dengan cara yang baik. Dengan bahasa yang ilmiah, berikut dengan bukti-buktinya, kita sampaikan bahwa mohon maaf ini ada doa yang lebih sahih, ini dalilnya, disampaikan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ya. Jangan dengan cara-cara yang tidak baik atau langsung memvonis, wah itu bid'ah itu, ini yang sunnah kayak gini. Pakai bahasa yang kira-kira mudah untuk diterima oleh masyarakat awam. Ya. Ini kasih masukan. Kalau ternyata sudah dikasih masukan gak bisa juga, maka anak kita yang perlu kita kuatkan. Nah, ini yang lebih benar yang seperti ini, nak. Itu yang diajarkan oleh Pak Guru. Mungkin Pak Guru belum tahu, ternyata landasannya kurang kuat. Yang lebih kuat ini, nak. Dengan bahasa yang lembut. Ya. Kalau ternyata nggak ada perubahan juga, bahkan anak kita cenderung terbawa oleh sesuatu yang tidak benar itu, dan kita sudah berusaha untuk memberikan masukan kepada pihak sekolah, ternyata ditolak, maka ya lebih baik mencari sekolah yang lebih baik. Ya silakan Anda mencari sekolah yang lebih baik, yang kira-kira satu visi, satu misi, satu pemahaman yang benar, ya itu akan lebih aman, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Dan kita lanjutkan untuk memberikan kesempatan kepada para pendengar di Bas FM Salatiga mengajukan pertanyaannya. Silakan. Ya, na'am barakallahu fikum. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari Radio Bas FM Salatiga. Ini ada pertanyaan yang masuk dari pendengar kita, dari Hetini Tamilani, ada di Kelambu, Grobogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkadang ada orang tua yang membanggakan anaknya sendiri dan menyindir anak orang lain. Terkadang juga sifat ini dirasa sombong dan bisa terjadi di hati orang tua lainnya. Mohon untuk nasihat agar solusi tersebut bisa terhindar dari hal yang tidak bermanfaat itu. Silakan Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya dari saudari yang ada di Grobogan. Bagaimana dengan sebagian orang tua yang suka menonjolkan apa? Anaknya. Wah, anak saya ranking 1, anak saya pintar, dan seterusnya. Tentunya yang seperti itu kurang baik. Ya, kurang apa? Kurang baik. Mungkin tujuannya adalah untuk memotivasi. Tapi kalau itu mungkin tujuannya baik ya. Tapi mungkin caranya kurang baik. Apalagi kalau memang tujuannya dari aslinya adalah ingin menyombongkan diri. Ya. Ini salah satu hal yang tidak baik. Ya. Salah satu hal yang tidak baik, yang seharusnya kita hindari dalam pola pendidikan anak-anak kita. Karena bisa jadi anak kita punya kelebihan di bidang A, belum tentu dia itu punya kelebihan di bidang B. Yang anak tetangga punya kelebihan dalam bidang tersebut. Maka seharusnya anak kita itu sejak dini itu diajari untuk punya sifat tawadhu, untuk punya sifat rendah diri atau hati, rendah hati, ya, sifat tawadhu rendah hati, ya, sehingga walaupun anak kita punya kelebihan, orang lain itu merasa nyaman ketika bersama dengan anak kita, ya, kan ada sebagian orang punya kelebihan pinter, tapi orang lain itu nggak nyaman kalau berdekatan dengan dia. Karena orangnya suka menonjolkan diri, membanggakan diri. Sehingga orang lain gak suka. Tapi ada sebagian orang-orang, anak-anak yang pintar, orang lain senang dekat-dekat dengan dia. Karena dia tidak menonjolkan kepintarannya. Dia bahkan berusaha untuk membantu temannya. Nah, yang model kedua inilah yang berusaha kita tanamkan di dalam jiwa anak kita. Dan itu membutuhkan proses. Dan proses utama yang pertama adalah Anda sebagai orang tua harus jadi contoh. Kalau Anda kerjaannya setiap hari nonjol-nonjolkan, ini lo kayak anak saya pinter, gak kayak anak kamu. Itu kan sangat menohok. Sangat menohok, menusuk, ya, menusuk hati. Ya. Dan apa sih yang Anda dapatkan seperti itu? Dari perilaku seperti apa yang Anda dapatkan? Anda hanya menimbulkan perasaan iri, perasaan dengki dari tetangga-tetangga yang Anda gitu kan. Ya, satu pertanyaan lagi silakan. Ya, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, pertanyaan dari nomor 9488. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ana hamba Allah dari Grobogan Purwodadi. Bagaimana pendapat Ustaz jika mengajar di rumah kita pancing dengan makanan kecil usai mengaji dengan niatan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menyenangkan anak agar senang dan tidak bosan serta lebih rajin? Ya. Yeah. Boleh enggak kita memotivasi anak dengan habis ngaji dikasih makanan kecil supaya mereka termotivasi untuk ngaji, tidak bosan dan seterusnya? Enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya, bahkan kalau niatnya ikhlas itu bisa jadi pahala lebih. Jadi Anda sudah ngajarin terus kasih makan pula. Ya, karena ngasih makan orang itu adalah sebuah ibadah. Ya. Wa at'imut ta'am kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih makanan kepada orang lain. Ya, kasih makanan kepada orang lain itu ibadah. Cuman ketika posisinya di masjid, maka anak harus dijelaskan tentang etika sampah, etika membuang sampah di tempatnya. Kemudian setelah selesai ngaji harus diperhatikan tempatnya bersih seperti sedia kala. Kalau perlu dibikin piket sehingga nanti tidak muncul ya anggapan-anggapan yang jelek dari siapa? Dari jamaah yang lain. Wah, ini kalau dipakai TPA itu mesti apa? Berantakan, kotor. Ya. Kemudian sampah di mana-mana. Oh, anak makan jajan netes-netes sausnya. Nah, ini lagi sujud malah hidungnya nempel saus. Ya gitu-gitu kan. Itu akhirnya bikin, wah besok gak boleh ngaji. Waduh, itu kan kayak gitu kan. Maka harus peka. Jadi Anda ngasih sesuatu yang baik harus peka, jangan sampai menimbulkan efek negatif yang bisa jadi efek negatifnya menghalangi nantinya dari kebaikan yang sudah Anda rintis. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.